الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita masih melanjutkan Al-Kabirah Salisah Asarah yakni masih terkait tentang penguasa atau pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Sekarang kita masuk di hadis 113. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa qala inna sarra ri'ai al-khutamah. Sesungguhnya sejelek-jelek ar-ri'a, penggembala yang ngurusi ternaknya adalah al-khutamah. Baik, adalah al-khutamah. Yakni orang-orang yang zalim, al-anif, yang keras kepada yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Ikhwani fidina azani wa azakumullah. Penguasa, pemimpin yang tidak memiliki sifat rahmah, tidak kasih sayang kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ini beliau sebutkan sebagai syarru'a, sejelek-jelek orang yang memimpin. Disebutkan oleh para ulama adalah mereka-mereka yang al-khutamah, makna khutamah, man yadlimul ar-ra'iyah, orang yang mendolimi ar-ra'iyah, ra'iyah yang dipimpinnya. Wala yarhamhum fil baliyah, dan tidak mengasihi mereka tatkala di dalam kesusahan. Ada juga yang menyebutkan yakulunal haris, mereka makan dalam keadaan rakus, memakan semua yang dijumpai, serakah. Itulah al-khutamah. Naam. Ikhwani fiddina azani wa a'azzakumullah. Maka penguasa atau pemimpin yang memiliki sifat demikian, maka dia adalah sejelek-jelek penguasa, sejelek-jelek pemimpin. Naam. Jika ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah, tidak boleh bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah untuk memimpin, baik itu sekupnya besar negara atau mungkin yang lebih kecil darinya, untuk memiliki sifat yang anif, keras, kasar kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan tapi sebaliknya, rafiqan, lembut, sebagaimana yang sudah kita lewati hadis-hadisnya. Baik, sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita larangan bagi penguasa untuk memiliki sifat kaku, keras, kasar kepada bawahannya, dan sebaliknya hendaknya bersikap lemah lembut, naam, kepada orang-orang yang dipimpinnya. Baik, menyelesaikan atau memenuhi hajat kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Qala rahimahullah wa qala alaihi salatu wassalam thalathatun la yukallimullah, tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Fa dzakara minhum al-malikul kadzdzab, maka disebutkan di antara mereka adalah al-malikul kadzdzab, penguasa, pemimpin yang pendusta. Di antara orang-orang yang nantinya yaumul qiyamah tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya sudah kita lewati. Qala Allah taala, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, di negeri akhirat itu, naj'aluha, kita menjadikannya, lil ladina yuridun, untuk orang-orang yang la yuridun, untuk orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ard, tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi ini. Wala fasadan, demikian pula untuk orang-orang yang tidak menginginkan kerusakan di atas muka bumi ini. Wal akibatu lil muttaqin, dan hasil akhir itu bagi orang-orang yang bertakwa. Naam. Di sini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, Allah menyebutkan bahwasanya negeri akhirat Allah jadikan bukan untuk orang-orang yang menyombongkan dirinya, orang-orang merasa besar, yang merasa tinggi di atas muka bumi ini, dan juga bukan untuk orang-orang yang mengadakan kerusakan di atas muka bumi ini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tatkala menyebutkan ayat ini atau menafsirkan ayat ini, beliau rahimahullah menyebutkan tilka darul akhirah allati ahbarallahu biha fi kutubih, negeri akhirat yang Allah khabarkan di dalam kitab-kitabnya. Wa ahbara biha rusul, dan juga yang dikhabarkan oleh para rasulnya. Allati qad jama'at kulla ni'amin, yang telah mengumpulkan seluruh kenikmatan. Ini beliau mensifati tentang negeri akhirat yang mengumpulkan segala kenikmatan yang ada. Naam. Dan juga wandafa'anha kullu muqaddirin, yang menolak, meniadakan segala sesuatu yang kurang. Naj'aluha, kami menjadikan negeri yang demikian itu, alladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada, laisa lahum iradah, bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi ini, tidak menginginkan kerusakan di atas muka bumi ini. Naam. Ni khani fi dina azani wa a'azzakumullah, bukan untuk orang-orang yang takabur. Baik. Bukan orang-orang yang menyombongkan diri terhadap al-haq. Wala fasada wa hadha syamilun li jami'il ma'asi, dan ini mencakup seluruh kemaksiatan. Fasad, orang-orang yang tidak menginginkan berbuat kemaksiatan. Naam. Fa idza kanu la iradata lahum fil ulwi fil ardi wal ifsad, jika mereka tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi ini, dan tidak menginginkan kerusakan, lazima min dzalika antakuna iradatuhum, maka melazimkan, memastikan hal itu, bahwasanya keinginan mereka masrufa ilallah, dipalingkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qasduhum darul akhirah, dan tujuan mereka adalah negeri akhirat. Naam. Wa halahum at-tawadhu' li ibadillah. Maka keadaan mereka ini, mereka tawadhu' kepada hamba-hamba Allah, bukan orang-orang menyombongkan diri di atas muka bumi ini. Ini kebalikannya. Berarti negeri akhirat hanya bagi orang-orang yang bertawadhu' kepada hamba-hamba Allah. Al-indiyat lil haqqi, yang tunduk kepada kebenaran, wal amal soleh, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Wa haula humul muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. Alladina lahum al-aqibah, yang bagi mereka itulah hasil akhirnya. Naam. Maka di akhir ayat ini Allah menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Maka kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Mereka-mereka yang tawadhu kepada hamba-hamba Allah. Mereka-mereka yang tidak menginginkan ketinggian, mereka-mereka yang tidak menyombongkan dirinya. Naam, di hadapan hamba-hamba Allah. Dan juga orang-orang yang al-inqiyatil haq, tunduk kepada kebenaran dan beramal soleh, itulah orang-orang yang bertakwa. Dan hasil akhir yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Naam. Ini ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Sehingga pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim, pemimpin yang takabur, menyombongkan diri di hadapan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, naam, maka dia bukan termasuk orang-orang yang diinginkan Allah mendapatkan negeri akhiratnya. Kemudian qala rahimahullah di hadis berikutnya, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innakum tuhrisuna alal imarah, sesungguhnya kalian bersemangat untuk mendapatkan jabatan, wasatakununa dama yaumal qiyamah, dan itu akan menjadi penyesalan nanti yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Naam. Ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Kenapa orang-orang tatkala di dunia ini yang semangat untuk mendapatkan jabatan, nanti hasil akhirnya mereka akan menyesal pada hari kiamat, karena mereka tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dihisab, tatkala ditanyakan kepada mereka bagaimana amanah yang mereka pegang, apakah mereka sudah menjalankan amanah sebagai pemimpin atau bahkan kemudian menyia-nyiakannya. Maka menjadi penyesalan bagi orang-orang yang semangat untuk mendapatkan jabatan dan ternyata dia tidak bisa untuk menjalankan amanah itu dan menjadikan penyesalan nanti yaumul qiyamah. Baik, rawahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alah, sesungguhnya aku demi Allah tidak akan memberikan jabatan ini kepada seorang pun yang memintanya, au ahadan harasu alaihi, atau seorang yang semangat untuk mendapatkan jabatan itu. Muttafaqun alaih. Pernyataan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang menginginkan kepada orang yang meminta jabatan itu. Naam, beliau bersumpah, wallahi inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'ala au ahadan harasa alaihi. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Sehingga tidak boleh kemudian seseorang memberikan jabatan kepada orang-orang yang memang semangat untuk mendapatkannya, orang-orang yang memintanya, apalagi jelas-jelas na'am dia bukan orang yang tepat untuk mendapatkannya. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengingatkan, la tas'alil imarah, jangan kamu meminta jabatan. Wa innaka, kalau kamu, in u'titaha an mas'alatin, kalau kamu mendapatkan jabatan karena meminta, ukilta ilaih, maka akan diserahkan kepadamu, yakni tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in u'titaha, tapi tatkala kamu mendapatkan jabatan itu an ghairi mas'alatin, tanpa kamu memintanya, u'inta 'alaiha, kamu akan ditolong atasnya. Sehingga mereka-mereka yang mendapatkan jabatan karena memintanya, karena semangat untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebaliknya mereka-mereka yang mendapatkan jabatan bukan karena menginginkan, bukan karena memintanya, tapi diamanai untuk memegangnya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah itu. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Naam, maka banyak kemudian orang-orang yang semangat untuk mendapatkan jabatan dalam keadaan mereka tidak tahu nantinya penyesalan bagi mereka yaumul qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Ka'ab bin Ujrah, a'adakallahu min imaratis sufaha. Wahai Ka'ab bin Ujrah, a'adakallah, mudah-mudahan Allah melindungi kamu dari imaratis sufaha, dari imarah, kekuasaan yang sufaha, orang-orang yang dungu. Umara yakunu min ba'di, para penguasa yang datang setelahku. Wala yahtadu nabi hadi, yang mereka tidak menggunakan petunjukku. Wala istunnu nabi sunnati, dan mereka tidak menjalankan sunnahku. Sahahu al-Hakim. Naam, ini imaratus sufaha yang Rasulullah SAW berdoa agar Ka'ab bin Ujrah, naam, tidak mengalaminya. Dipimpin oleh penguasa yang mereka-mereka tidak mengambil cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak berpetunjuk dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Tidak menjalankan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Naam, imaratus sufaha. Wa qala alaihi salatu wassalam, hadis yang terakhir dalam bab ini, salasu da'awatin mustajabat, ada tiga doa yang mustajab, la syakka fihinna, tidak diragukan padanya. Da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Mari sudah kita singgung, doanya orang yang terdolimi, yang tidak ada hijab. Naam, dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala doanya tidak melampaui batas. Tatkala dia berdoa kejelekan untuk orang yang mendoliminya mendapatkan sepadan atau di bawah kezalimannya, bukan mendapatkan kezaliman yang lebih besar dari perbuatannya. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang safar. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doanya orang tua ala, ini dakwah ala, ala ini maknanya doa kejelekan. Doa kejelekan orang tua kepada anaknya. Sanaduhu qawiyun. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini tiga doa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajabat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang yang terzalimi. Naam. Doanya orang musafir dan doanya orang tua yang mendoakan kejelekan anaknya. Maka ikhwan fiddin azani wa azakumullah, orang-orang yang terzalimi, orang-orang lemah, naam, ini doa-doa mereka mustajabat. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan innama tunsuruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian ditolong dengan orang-orang lemah di antara kalian. Dengan apa? Bidu'aihim, dengan doa-doa mereka. Naam. Baik. Dan di poin yang akhir di sini disebutkan doa orang tua mendoakan kejelekan anaknya. Naam. Maka di sini hendaknya sebagai orang tua, terutama kaum ibu, untuk berhati-hati berucap dan berdoa kejelekan terhadap anaknya. Tatkala mungkin anaknya didapati luar biasa kenakalannya, tatkala keluar kemudian ucapan-ucapan atau kata-kata kejelekan untuk anaknya, maka hati-hati, itu doa yang mustajab, yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi naam kemudian bertepatan pula dengan waktu-waktu yang mustajab, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Naam. Kemudian kita masuk, qala rahimahullah al-kabiratur rabi'ah asharah, dosa besar yang ke-14. Surbul khamr wa in lam yashkur minhu. Minum khamr meskipun tidak mabuk darinya. Naam. Baik, ini dosa besar yang ke-14. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan khamr adalah kullu ma askara fa huwa khamrun, seluruh yang memabukkan itu disebut khamr. Seluruh yang memabukkan disebut khamr. Sawa'un kana minal 'inab, sama saja apakah bahannya itu dari anggur, minat tamr, atau dari korma, atau dari apapun. Ya. Tatkala dia memabukkan, maka dia disebut khamr. Naam. Kullu muskirin khamrun, kata Rasulullah SAW. Seluruh yang memabukkan itu disebut khamr. Baik. Wa kullu muskir haramun, dan seluruh yang memabukkan baik itu haram. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, dia disebut khamr karena menutupi. Khamr itu maknanya menutup, ya, sehingga kerudung itu disebut himar, menutupi akalnya, ya, sehingga dia akal dia tidak berfungsi karena tertutupi. Nah, tetapi yang disebut dengan khamr adalah takziatul akli, ya, menutupi akal ala wajil lidah, ya, dengan rasa nikmat. Zat yang dikonsumsi kemudian menjadikan orang yang mengkonsumsinya itu mabuk, nam tertutupi akalnya tapi dengan perasaan nikmat, maka itulah khamr. Sehingga tidak semua yang memabukkan itu dianggap khamr. Jadi khamr itu yang memabukkan dan dia nikmat bagi orang yang mengkonsumsinya. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bensin itu memabukkan kalau diminum, tapi dia bukan khamr. Karena orang yang mengkonsumsinya, yang meminumnya tidak merasa nikmat dengannya. Beda dengan tatkala mengkonsumsi cairan yang lainnya yang membuat nikmat, yang membuat senang, ya, yang kemudian menutupi akalnya, itu khamr. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Sehingga khamr ini disebutkan ummul khaba'is, nanti akan disebutkan. Disebut induknya al-khaba'is, ya. Induknya kejelekan. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang abid ahli ibadah yang dia digoda oleh seorang perempuan, yang dijebak oleh seorang perempuan di rumahnya, kemudian dia dipaksa untuk berzina dengannya atau untuk membunuh anak yang ada di situ atau kemudian untuk minum khamr. Ada tiga pilihan kemaksiatan yang harus dia pilih. Maka dia pun, nah, mungkin menurut pikirannya minum khamr itu yang paling ringan, ya, dibandingkan dia berzina, dibandingkan dia membunuh, karena berkaitan dengan orang lain. Tatkala dia berzina, tatkala dia membunuh, ini terkait dengan orang lain, maka dia pun memilih meminum khamr. Tatkala dia minum khamr dan tertutupi akalnya, akhirnya dia berzina dengan perempuan tadi dan membunuh anak kecil. Semuanya dia jalankan tatkala dia sudah tertutupi akalnya oleh khamr, sehingga khamr disebut ummul khaba'if. Dia induknya segala kejelekan disebabkan karena khamr. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Pengharaman khamr ini disebutkan secara bertahap. Nah, sehingga khamr itu ada empat tahapan, ada empat marhalah. Yang pertama, taib ibahah. Khamr itu diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 67. Wa min thamaratin nahili wal a'nab, dan dari buah-buahan an-nahil qarma dan juga anggur, tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana, kalian mengambil atau menjadikan darinya sesuatu yang membuat mabuk. Ini dibuat khamr dari inab, ya, dari anggur dan dari qarma, ya, nabid, ya, yang disimpan dalam waktu yang lama kemudian bisa menjadi khamr. Naam. Kemudian wariskan hasana, dan juga menjadi rezeki yang baik, maksudnya diperjualbelikan, ya, diperjualbelikan hasil olahan itu. Ini ibah menunjukkan boleh, boleh untuk jual beli khamr, boleh untuk mengkonsumsi khamr. Ini marhalah pertama. Naam. Kemudian di marhalah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hukumnya khamr dan tentang hukumnya perjudian. Qul fihima, katakan kepada mereka, pada keduanya, pada khamr dan pada judi itu, ismun kabirun, ada dosa besar di dalamnya. Wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya, ada juga manfaat dari khamr. Naam. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosa yang ada pada keduanya itu lebih besar dibandingkan manfaat yang terkandung padanya. Jadi di marhala yang kedua ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menegaskan khamr itu haram, harus dijauhi. Tapi Allah sebutkan di dalamnya ada manfaatnya, di dalamnya ada dosanya. Tapi dosanya itu lebih besar dibandingkan manfaat yang diambil. Nah, ini marhala yang kedua. Kemudian di marhala yang ketiga, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 83, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, menjalankan sholat dalam keadaan kalian mabuk, sehingga kalian mengetahui apa-apa yang kalian ucapkan. Di sini Allah melarang untuk minum khamr di waktu-waktu sholat, di waktu-waktu mendekati sholat. Tatkala sehari semalam ada kewajiban 5 waktu sholat yang dijalankan, maka di situ dilarang untuk minum khamr. Allah sudah batasi. Yang sebelumnya dibolehkan, yang sebelumnya hanya disebutkan di dalamnya ada dosa besar. Nah, kemudian di marhala yang ketiga ini, Allah coba mengurangi konsumsi manusia dari khamr di waktu-waktu sholat, sehingga menjelang waktu sholat sudah tidak boleh untuk minum khamr, karena dilarang nantinya sholat kemudian dia tidak ngerti ya, apa yang dia ucapkan di dalam sholatnya. Nah, ini sudah terkurangi waktunya untuk mengkonsumsi khamr, tidak sebagaimana sebelumnya yang bebas kapanpun bisa untuk mengkonsumsi khamr. Tapi di sini sudah dibatasi. Ada 5 waktu di dalam sehari itu tidak boleh mengkonsumsi khamr. Itu marhala yang ketiga. Nah, kemudian di marhala yang keempat, ini marhala yang terakhir, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Faid Ma'idah ayat yang ke-90. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya khamr, kemudian perjudian, mengundi nasib, itu rijsun min amali syaitan, itu rijis, najis, termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Ini di sini Allah subhanahu wa ta'ala tegas menyebutkan bahwasanya khamr itu haram dan harus dijauhi kapanpun waktunya, mutlak. Yang sebelumnya hanya 5 waktu menjelang waktu-waktu sholat dilarang untuk minum khamr. Terakhir Allah sebutkan yang tegas bahwasanya itu haram. Wajtanibu, maka tinggalkanlah. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik, ini naam marhala ya. Diharamkannya khamr karena mereka biasa minum khamr ya. Sehingga tatkala diturunkan ayat pengharaman khamr, maka kota Madinah itu banjir jalan-jalannya karena dibuangi semua khamr-khamr milik kaum muslimin. Nah, gang-gang itu penuh dengan air. Itu yang kemudian dijadikan istinbat para ulama bahwasanya khamr itu tidak najis. karena dibuang di jalan-jalan. Seandainya khamr itu najis, tentunya naam, tidak boleh atau dilarang untuk membuangnya di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Ini ikhwan fi dina azani wa azakumullah. Baik. Kemudian kita masuk lillah yang dibawakan oleh al-alif rahimahullah. Qala Allah ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun al-ayah ya. Mereka bertanya kepada tentang khamr dan maisir dan perjudian. Khamr dan judi ini senantiasa bergandengan ya. Khamr itu bergandeng dengan perjudian. Naam. Qul fihima ismun kabir, katakan pada keduanya tip ada dosa besar. Naam. Tapi juga tadi disebutkan di situ naam ada manfaat yang bisa diambil oleh umat manusia adanya. Naam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya al-khamr, pada khamr naam di situ ada dosa besar. Naam. Kemudian qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Taib. Khana fi dina azani wa azakumullah. Ini dua dalil yang beliau bawakan. Naam. Yang pertama tadi kita sebutkan itu marhala yang kedua. Yang Allah menyebutkan di situ ada dosa besar. Naam, tapi Allah tidak melarangnya dengan untuk mengkonsumsinya, belum melarang untuk mengkonsumsinya. Kemudian dalil yang kedua itu pengharaman mutlak. Naam. Bagi orang-orang atau pengharam mutlak untuk mengkonsumsi khamr. Baik. Wa sabata dari Ibnu Abbas dan telah tetap dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lamma nazala tahrimul khamr, tatkala turunnya pengharaman khamr, masa sahabat ba'dhum ila ba'dhin, sebagian sahabat menjumpai sahabat yang lainnya. Wa qalu khurimatil khamr, diharamkan khamr. Wa ju'ilat adlan lisyirki, dan dijadikan sepadan dengan kesyirikan. Karena di dalam ayat tadi Allah sebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Ini kan al-ansab ya, wal azlam, ini kan perbuatan syirik. Nah, mengundi nasib, mengundi berhala. Baik. Rijsun min amali syaitan, maka mereka saling berikan khabar ya, bahwasanya khamr telah diharamkan dan dia dijadikan setara, sepadan dengan kesyirikan. Wa dzaaba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ila annal khamra akbarul kabair. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berpendapat bahwasanya khamr adalah akbarul kabair. Taib. Wa hiya bila raib ummul khaba'ith, dan dia tanpa diragukan termasuk induk dari kejelekan. Wa qad lu'ina saribuha, dan telah dilaknat peminumnya. Fi ghairi ma hadis, pada banyak hadis telah dilaknat enam peminumnya dan juga bahkan yang menghidangkannya. Naam. Dilaknat taib oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam, beberapa adillah tentang haramnya khamr, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dakhala rajulun li salatil fariidha ma'al jamaah. Ada seorang yang masuk jamaah salat fardu. Waqad fatahu awal salat, dan dia ketinggalan awal salat. Dia ini masbuk. Wa ba'da an sallama al imam, dan tatkala imam itu salam, qama liyukmila ma fatahu, dia pun berdiri untuk menyempurnakan apa yang dia ketinggalan. Wa ba'da qiyamihi, tatkala dia sudah berdiri, yang lainnya sudah salam jamaah, dia melanjutkan sholatnya berdiri. Sabbahal makmum, kemudian makmum itu bertasbih, ya. Baik, ini berarti imamnya tatkala selesai, nah, makmumnya kemudian mengingatkan imamnya. Li'anna al-imam qad nasiya sajdatan, karena imamnya ini lupa satu sujud. Jadi yang masbuk sudah berdiri melanjutkan sholatnya, tiba-tiba makmumnya sebelum mengingatkan imamnya ada yang kurang sholatnya. Kurang satu sujud. Nah, bamada yaf'alu, terus apa yang harus dijalankan oleh makmum yang masbuk sudah kadung berdiri dia? Nah, hal yang dhamma ilal jamaah, apakah dia sekarang balik lagi mengikuti jamaah? Am yastamiru fi ikmali salatihi munfaridan, atau dia melanjutkan sholatnya sendirian? Dia sudah berdiri melanjutkan rakaat yang dia ketinggalan. Naam, ternyata imam dan jamaah itu tetap melanjutkan sholatnya karena kurang sujudnya. Nah, yang ini sudah terlanjur berdiri untuk menyempurnakan sholatnya, apa yang harus dia jalankan sekarang? Kata beliau rahimahullah, yakunu hadzal rajul alladzi dakhala mal imam masbuqan bi ba'di shalah, maka orang ini yang masuk bersama imam dalam keadaan masbuk di sebagian sholatnya, walam masallamal imam, dan tatkala imamnya salam, qama liyaqdiya ma fatahu, dia pun mengqadha, ya, menjalankan sholat yang dia ketinggalan. Summa kana alal imam naqsun fi sholatih, kemudian ternyata imamnya kurang dalam sholatnya. Fa aradal imam ayatimmahu, kemudian imam ingin menyempurnakan sholatnya karena kurang satu sujud. Naam. Falihada rajul alladzi qama wan farada liq. Naam. Baik. Qara imam ayatimmaha, falihada rajul alladzi qama wan farada liq ma fatahu al-hiyar, kata beliau, maka makmum masbuk yang sudah berdiri tadi untuk menyelesaikan sholatnya, kata beliau, fa innahu na'am al-hiyar, maka dia memiliki pilihan. Baina yarji'u al-imam, yang pertama dia balik masuk jamaah ikuti imam, na'am, wa yulghi qiyamah, dan tidak dianggap berdirinya dia. Walakin alai sujudu sahwi, tapi nanti dia harus sujud sahwi. Idza atamma salatahu, kalau sudah sempurna salatnya dia harus sujud sahwi. Naam. Jadi ini pilihan yang pertama. Dia kemudian balik lagi berniat tatkala dia berdiri, naam, masbuk, ya dia kan berniat untuk sendiri sudah selesai jamaah. Maka ternyata kok jamaah tetap menjalankan sholat lagi karena kurang sholatnya, maka dia pun berniat untuk kembali balik masuk jamaah dengan niatnya nanti dia sujud sahwi, kata beliau rahimahullah. Baik. Atau pilihan yang kedua, yastamiru fi sholatih fa yukmiluha, dia terus menjalankan sholatnya dan menyempurnakan sholatnya, tidak balik ke jamaah, Wadzalika li'annahu infarada 'anil imam li'udhrin, itu karena dia memisah dari imam karena udzur. Fa innal infirad 'anil imam li'udhrin falau ayukmil, maka jika dia bersendiri berpisah dari imam karena udzur, maka dia boleh untuk menyempurnakan sholatnya. 6. Berarti ada dua pilihan. Baik, bisa dia balik lagi ke jamaah nantinya sudzahwi, karena jamaah kan sudzahwi semuanya, karena mereka salam dalam keadaan kurang rakaatnya, atau kemudian baik dia terus lanjutkan menjalankan sholatnya, ya, karena dia telah berpisah dari jamaah. Kalau dia pilih yang kedua, maka tidak perlu untuk sudzahwi, ya, karena dia tidak menjalankan kesalahan, dia tidak perlu untuk sudzahwi. Taib, ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Taib, ini sehingga ada dua pilihan. Jika pas kejadian demikian, nam sudah kadung berdiri karena dia masbuk, ternyata jamaah taib ada kesalahan, ada kekurangan rakaatnya misalnya, taib, maka dia boleh untuk balik ke jamaah, berniat gabung jamaah nanti sahwi, atau tetap melanjutkan sholatnya sendirian sampai salam, dan tentunya dia tidak sujud sahwi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.